Kanipun lele gedeh harta pertela sungkan pengaribawa konera kangen nikah aduh anak ibu bager dipati karena yap kapayun calikna bager satata sareng ibu maulan putra panjenengan dipati karena nampi dateng pembagi ibu kalian hunyuk sumangan yang akan semah pangabatos kuhunyuk pangkon ibu mugi jantan kabingahan ditarima semah pangabati hidup kudua lengan kenca jengka tuhu hatu rebu nuhun hatu kaping karinati tak aya pikersa naon itu ibu kersa lurumpahan tumurojog tanpa larapan tak aya iberti anggal bu barijeng tengah wengi jumplang jemping mangsa nadia narik letik ya teh kalintang rewasna putra ibu kumatak ibu datang secara rencepan sangkan dekat tempoku mata-mata juru panalungti kasusulumputan atau dugikan kasusulumputan ibu teh hayang nepikan unek-unek anu ngajeng-jeng kina hati ibu perkawisna maka yang nanyakan perkara naon apan sidi dinten enjing dinten kagenep belas teh anu dipercaya jani pamangul pupuh panitik jurik di pihak kurawa telintang tihidep pisan karena oh leres apan sidi di pihak panawa tenuka percantan lintang ti adi hidep Arjuna iya mau jadi bang balung dina hati ibu teh cik atau gamarkan bayangkan hati ibu kumaha nyerina bager Allah cingnya ah ibu bolaikan ya perangka genep las teh cing dede cingnya ah tempo mah hati ibu kasih kejar meneng-meneng laraya dan atinnya rakyat kejar dan karena nyaur selebeting kolbungan dika selebeting mana dangung-dangungan dika sarebulah jantan bendu salah saulah jantan duduka sanes nganung hartos dipati karena nongong lukang tepatuh kalu jantan ibu tangtos putranya ah dedeh ka ibu tapi sawalerna saupama ibu nyarek perang brata yuda ka putra nganu hartos ibu teput tenya ah ka putra nah ibu bade tega nah ibu bade nampi kagungan murang kalih anu luncal lincir uncak pulang udara pinatari gadah nah ibu bade nampi kehiji satra satria anlan kusuma bangsa anu payus ancur di medan tempur perlayan di medan danalaga mati di medan jurit cul dog dog tanggal igel keluar tina kesatriaan bade nampi gaduh putra kitu nganu hartos ibu teh miwarang doraka ka putra panjenengan ibu. Mangga galih ku ibu. Sawatara waktos ka pengker upami putra bade ngalepatkeun ka ibu, naon atuh maksadna? Naon atuh dosa putra teh ibu, naon salah putra teh ibu? Dugi katega ibu panjenengan mijen putra kawalungan Yamuna malideun putra kawalungan Yamuna, naon dosa putra ibu? Allah. Naon salah putra teh ibu, tungtungna putra tempur jeung jadi dulur siri alah nyawa jeung baraya siri petik pati jeung famili ku. Saha anu teh nyaha anu jadi dulur Arjuna teh adi kaula, kaula teh lanceuk Arjuna, naha ibu betega miceun kaula? Boa-boa putra panjenengan teh anak haram. Boa-boa putra teh hasil hubungan ibu jeung pamaget di luar pertikahan. Dewi Kunti nali berata melongkosong karaden dipati karna ngan saukur diwalar kura-gerak ngacai soca anu ngalemereh karna pipi. Memang yenu janten bang balung dina kolom usaban mangsa janten udagan dosa pikir pribadi Dewi Kunti nali berata. Bisa nu jadi bang balung dina kolbu ibu teh. Ti mangsa ka mangsa ieu pisan ibu teh asa diudag-udag dosa kunu jadi anak hampura. Hampura ibu bageur rumasa, rumasa, rumasa ibu teh salah. Hampura sakali deui ibu bageur. Oh, sami-sami, sami-sami. Sami-sami. Kanten nanti putra panjenengan margi pangampura Gusti mah tumrap ka manusa saupami teh aya pangampura ti ibu sareng tiram. Oh, eta. Namung ibu cing reureug kalayan ibu cing pageuh. Putra ibu lima anu disebut Pandawa putra lima pameget. Dina mangsana Arjuna sareng kaula hukum galan pati di mana karena gugur tetep putra ibu lima. Moal cocengku. Di mana Arjuna gugur, tetap putra ibu lima kasamung ku karta. Duh, enak. Sakitumu. Serang nadif kaula teh kerumasaan kurang-urang Kurawa. Kurang-urang Astina kaula teh boga. Imah pageuh teh ladang ti Astina. Dahar sebeuh ladang ti Astina. Boga pakaian weuteuh ladang ti Astina. Nyahapunten putra panjenengan bu. Digedekeun, dijumenengkeun ku urang-urang Astina. Hapunten sanes putra nganung hartos nonggong lukang kasalila. Nya tuari kitu mah eta mah hak hidep. Katangtuan hidep, pilihan hidep. Ngan cing inget Arjuna teh adi hidep-hidep teh lanceuk Arjuna. Anu satadina ibu teh ngarasa imis kubisi rempan ku kayaan ayeuna mah geus reureug tur reueus geuning anak ibu teh hiji. Kesatria kusumah bangsa anu pageuh nyepeng dina kasatriaan pek didoakeun ku ibu cing salamet cing aya dina kaunggulan boh Karna boh Arjuna teu kapinurama sakitu anu kapiunyuk kaburu beurang geus katempo celengcang tihang ku ibu bageur bisi katempo ku mata-mata ibu teh buru-buru balik deui. Oh mangga ibu wilujeng ibu. Hapunten bu, sanes putra nongong mukang ka ibu, sanes putra teta ateu patuh ka Kangjeng ibu. Tapi putra hiji kasatria anu payus gugur di medan tempur perlayar di medan dan laga mati di medan sulit. Samiarem pelapak kodongi, eya